Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepada-Mu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepada-Mu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya.